Bersuka, namun aku selalu bimbang dan ragu tak tentu apa yang kuucapkan padamu. Tidur tiada nyenyak, tegang perasaan, surya pagi hari ku nantikan. Bimbang dan ragu tak tentu apa yang kuucapkan padamu. Tidur tiada nyenyak, terganggu perasaan, surya pagi hari nantikan, surya pagi hari ku nantikan.